بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قنفتنا عزكم الله. Kita telah menyelesaikan bab-bab yang menerangkan tentang masalah musyawarah dalam Islam. Dan sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya. Bab yang ke-131. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fil adabil mufrad. Babu tahabbi bainan nas. Bab saling mencintai di antara umat manusia. Yakni menjelaskan tentang anjurannya dan keutamaannya. Anjuran, keutamaan saling mencinta di antara umat manusia. Kita baca hadisnya. Qala haddatsana Ismail ibn Abi Uwais. Dia dhaif, ya ikhwan. Ismail ibn Abi Uwais Al-Madani dhaif, dia lemah. Dia baru sahih kalau meriwayatkan dari Imam Malik. Atau disebutkan dalam Sahih Bukhari. Adapun yang selainnya dikatakan dhaif. Qala haddathani akhi. Saudara dia. An Sulaiman ibn Bilal. An Ibrahim ibn Abi Usaid. An jaddihi. Dari kakeknya adalah ya'raf, tidak diketahui siapa kakeknya itu. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda. Sanad ini dhaif, gitu ya. Yang pertama dikarenakan Ismail ibn Abi Uwais. Dan yang kedua, kakeknya Ibrahim bin Abi Usaid tidak diketahui siapa dia. Namun hadis ini disebutkan dalam Sahih Muslim, bahkan Bukhari Muslim, dengan sanad yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda. Sehingga dia sahih. Dengan sanad ini dikatakan hasan li ghairi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wallazi nafsi bi yadihi." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Demi Allah. "La tadkhulul jannata hatta tuslimu." Kalian tidak akan masuk ke dalam surga hingga kalian Islam. "Wa la tuslimu hatta tahabbu." Dan belum sempurna keislaman kalian hingga kalian saling mencinta. wa afshus salama tahabbu. Dan sebarkanlah salam, niscaya kalian akan saling mencinta. Sampai di sini ya ikhwan, sampai lafaz ini disebutkan dalam Sahih Muslim dengan sanad yang sahih tentunya. Adapun penambahannya ini hanya disebutkan dalam hadis ini saja. Wa iyyakum wal bughdah, kata Rasul. Dan hati-hati kalian dari sikap kebencian. Fa innaha hiyal haliqah. Sebab sikap benci itu memangkas, memutus, memotong, mencukur. La aqulu lakum tahyiqus sya'r. Aku tidak mengatakan kepada kalian dia itu yang memotong rambut, mencukur rambut. Lakin tahliqud din. Tapi dia itu mencukur agama kalian. Wa haddatsana Muhammad ibn Ubaid ibn Maimun. Qala haddatsana Anas ibn Iyad an Ibrahim ibn Abi Usaid. Mithlah, yang semisalnya. Ini jalan yang lain untuk menguatkan jalannya Ismail bin Abi Uwais. Namun tetap ada penyakitnya, yaitu jaduh. Kakeknya Ibrahim bin Abi Usaid yang tidak diketahui siapa dia. Ringkasnya, khonafdina azakumullah. Hadis ini sahih sungguhnya. Disebutkan dalam Sahih Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu sampai pada kalimat wa afsus salama tahafu. Sampai sini saja. Itu yang sahih. Selebihnya lemah untuk sanad yang satu ini. Hadis ini khonafdina azakumullah menunjukkan anjuran saling mencinta di antara kaum muslimin pada khususnya. Disebutkan di sini sebagai bentuk tanda kesempurnaan Islam seseorang. Wala tuslimu hatta tahabu. Belum sempurna Islam kalian hingga kalian saling mencinta. Dalil menunjukkan saling mencinta itu bukti kesempurnaan Islam seseorang. Itu menunjukkan anjuran. Menunjukkan anjuran sangat dari Islam untuk saling mencinta karena Allah Subhanahu wa taala. Juga di sini menunjukkan ikhwan fillah jazakumullah bahwasanya at-tahab bainan nas, saling mencinta di antara umat manusia juga termasuk sebab masuknya seseorang dalam surga. Dikaitkan dengan lafaz yang pertama, la tadkhulul jannata hatta tuslimu. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga hingga masuk Islam. Dan belum sempurna Islam kamu hingga saling mencinta karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang saling mencinta karena Allah dipastikan dia sempurna keislamannya. Dan itu sebab masuknya dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini satu keutamaan ya ikhwan. Satu keutamaan. Sangat banyak sekali ikhwan fillah jazakumullah. Keutamaan al-hubbu fillah, kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala di kalangan kaum muslimin. Di antara keutamanya mencintai karena Allah tabaraka wa taala itu merupakan sebab seseorang mendapatkan manisnya keimanan. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum, tafaqun alaihi, Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Tsalatsun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada tiga perangai. Barang siapa yang tiga-tiganya ada padanya, maka dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Di antaranya kata Rasul, "Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah." Dan dia mencintai seseorang tidak mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mencintai seseorang karena Allah itu merupakan sebab seseorang itu mendapatkan manisnya iman, halawatul iman. Ini keutamaan namanya ya. Keutamaan. Juga keutamaan yang lain. Mencintai karena Allah itu merupakan sebab mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. mencintai orang karena Allah, saling mencinta karena Allah, itu merupakan sebab orang tadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya ialah hadis juga muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah mengisahkan, beliau mengatakan di zaman dahulu ada seorang laki-laki zara akhannahu fi qaryah, menziarahi saudara dia di sebuah desa. Sebuah desa. Teman dia di sebuah desa. Datang ke sana untuk ziarah. Maka Allah Taala mengutus untuk mengikuti jalannya dia, menelusuri jalannya dia, mengejar dia, seorang malaikat dalam bentuk manusia. Ketika menjumpai laki-laki tadi, ditanya, Aina turid, kamu mau kemana? Kata laki-laki tadi, uridu akhani fi hadhil qaryah. Aku ingin ziarahi saudaraku ini, temanku ini di desa ini. Kata sang malaikat, alaka hajatun tarubbuha alai? Apakah kamu memiliki sebuah hajat, kepentingan yang hendak kamu ambil dari dia? Dia katakan, lah, enggak ada kepentingan apa-apa. Ghaira anni ahbabtuhu fillah. Hanya saja aku mencintai temanku itu karena Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab alasan kenapa dia ziarah. Bukan karena urusan bisnis, bukan karena urusan-urusan dunia yang lain, tapi ziarahnya itu murni karena kecintaan dia kepada orang tadi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut mengatakan, fa inni rasulullah ilaik. Aku ini utusannya Allah untuk memberitakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ahabbaka kama ahbabtahu fi. Allah telah mencintai kamu sebagaimana engkau mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ikhwanatina azakumullah dengan tegas, mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala itu merupakan tindakan yang membuat kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga prinsipnya barang siapa yang cinta orang lain karena Allah, Allah akan mencintai dirinya. Dan ini keutamaan besar. Keutamaan besar. Tidak gampang ikhwanatina azakumullah mendapatkan kecintaan Allah. Tidak mudah seorang hamba itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah. Dia harus melaksanakan amal-amal besar untuk bisa meraih kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salafun salih menyatakan, laisa sya'nu an tuhibba walakinna sya'n an tuhabba. Urusannya itu bukan kamu mencintai Allah, tapi yang paling penting kamunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu cinta kepada Allah, banyak orang ngaku, gampang. Tapi belum tentu kamu cinta kepada Allah, kamunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung konsekuensinya, tergantung amalan kamu. Nah, tatkala kamu yang kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukti kalau kamu itu hamba yang saleh. Hamba yang mukmin, hamba yang sempurna keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara upaya untuk mendapatkannya ialah mencintai seseorang karena Allah tabaraka wa taala. Ini keutamaan besar. Satu, menunjukkan kesempurnaan Islam dan iman. Yang kedua, sebab bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bisa merasakan manisnya iman kepada Allah tabaraka wa taala. Ini semuanya keutamaan saling mencinta karena Allah tabaraka wa taala. Keutamaan dan anjuran sangat ya. Sehingga babnya bab tahabbi bainan nas. Bab anjuran dan keutamaan saling mencinta di kalangan umat manusia, khususnya kaum muslimin wal muslimat. Cintanya karena apa ini? Cintanya karena Allah tabaraka wa taala. Cintanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hartanya, bukan karena pangkatnya, bukan karena jabatannya, bukan karena satu wilayah, atau satu golongan, atau satu partai, atau satu apa, bukan. Murni karena Allah tabaraka wa ta'ala. Mencintai orang tadi, sebab dia orang yang saleh, sebab dia orang yang muslim, yang mukmin, yang taat beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi faham ini? Ada mafhum insyaAllah. Kemudian, warahmatullahi wabarakatuh, di dalam hadis ini pula, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan sebab untuk orang itu bisa saling mencintakan Allah. Jadi upaya-upaya untuk menumbuhkan rasa cinta di tengah-tengah kaum muslimin. Rasul di sini menyebutkan apa ya, Fan? Hah? Apa yang beliau sebutkan? Afsus salam. Afsus salama. Sebarkan salam. Isya'us salam. Menyebarkan salam. Ini yang disebutkan sama Rasulullah alaihi salatu wassalam. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Wa la tu'minu hatta tahabu. Ini lafadnya yang disebutkan dalam Sahih Muslim. Kalian belum bisa masuk ke dalam surga hingga kamu beriman. Dan belum sempurna iman kamu hingga kamu saling mencinta. Awala dullukum ala syai'in. In fa'antumuhu tahababtum. Maukah kamu saya tunjukkan suatu amalan yang kalau kamu lakukan kamu akan saling mencinta? Beliau mengatakan afsus salama bainakum, sebarkan salam di tengah-tengah kalian. Ini perintah. Sebab lafadznya fi'il amr. Fi'il yang menunjukkan arti perintah. Afsus salama bainakum, sebarkan salam di tengah-tengah kalian. Sebab untuk saling mencinta. Sehingga yang namanya mahabbah, kecintaan kepada kaum muslimin, itu tidak bisa tumbuh dengan sendirinya untuk semua orang. Ada orang yang mewataknya itu cinta pada kaum muslimin, mengendaki kebaikan untuk kaum muslimin. Ada pula yang tidak demikian, egois. Maka perlu disebutkan asbab, sebab-sebab, upaya-upaya, cara-cara untuk bisa menumbuhkan rasa cinta di tengah-tengah kaum muslimin. Satu, beliau mengatakan ifsa'us salam, sebarkan salam. Dan ini merupakan sunnah nabawiyah. Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni bimbingan beliau. Bimbingan beliau. Sekian banyak riwayat, sekian banyak hadis datang dari beliau alaihi salatu wasallam yang menerangkan tentang masalah salam ini. Tentang masalah keutamaan-keutamaannya, tentang masalah hukum-hukumnya, tentang masalah adab-adabnya, lengkap. Karena pentingnya masalah salam. Sebab munculnya ukhuwah, sebab munculnya mahabbah di kalangan kaum muslimin. Maka di sini, khonamtina azakumullah, dikarenakan beliau menyebutkan yang namanya salam, maka perlu antum ketahui sedikit tentang pembahasan masalah ini. Di antaranya, terkait dengan masalah menyebarkan salam, yang dibimbingkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam ialah menyebarkan salam kepada semua orang. Ingat, menyebarkan salam kepada semua orang yang kamu kenal atau yang tidak kamu kenal. Itu disebutkan dalam hadis Abdullah ibn Amr ibn As dalam Sahih Bukhari dan juga yang lainnya. Tamam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menjawab, "Tut'imu at-ta'ama wa taqra'u as-salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif." Ketika beliau ditanya tentang amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menyebutkan, "Engkau memberi makan orang lain, dan yang kedua, engkau mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal atau yang tidak kamu kenal." Yang kita inginkan yang terakhir ini. Mengucapkan salam, menyampaikan salam kepada orang yang kamu kenal atau yang tidak kamu kenal. Ini menunjukkan sekali lagi, kawan, penekanan. Yang namanya menyebarkan salam untuk semua orang. Bukan untuk satu kelompok, dua kelompok. Bukan satu golongan, dua golongan. Bahasa kalian, menyebarkan salam bukan untuk ikhwan-ikhwan saja. Mana ya? Nah, semua orang, semua kaum muslimin, sampaikan salam kepada mereka. Sebarkan salam kepada mereka. Khususnya orang-orang awam. Dalam artian orang-orang umumnya kaum muslimin. Kasih mereka salam ya Allah. Itu yang dibimbingkan oleh Rasulullah SAW. Laki-laki, ngasih salam kepada laki-laki yang lain. Dan kepada wanita-wanita yang mahramnya dia. Perempuan memberikan salam kepada perempuan yang lain. Atau kepada laki-laki yang merupakan mahramnya dia. Entah ya, akhi. Saya mau tanya sama anda. Seorang laki-laki, apakah boleh memberikan salam kepada perempuan yang bukan mahramnya? Allah Allah. Duh, ya Allah. Belum tahu ya? Masya Allah. Seorang laki-laki, apakah boleh memberikan salam kepada wanita yang bukan mahramnya? Entah ya? Boleh. Siapa tahu kalau di Balai Tabri itu ada perempuannya. Orang ngerti ya, Mas. Tahu-tahu ada tabir. Assalamualaikum. Cukup kamu salam? Iya. Siapa tahu ada akhwatnya gitu. Allah musta'an. Jawabannya kurang pas. Jawabannya kurang pas. Entah ya, akhi. Iya, sudingannya genang. Nah. Boleh. Dikaitkan, asalkan tidak timbul fitnah. Lah, Bas. Ada hukum asalnya boleh. Sebab masuk pada keumuman hadis tadi. Sampaikan salam kepada orang yang kamu kenal atau yang tidak kamu kenal. Itu umum. Laki atau perempuan. Kecuali khanam fina azakumullah kalau menimbulkan fitnah. Baik fitnah pada dirimu, atau fitnah pada perempuan tadi, atau dua-duanya, atau fitnah di kalangan masyarakat. Saya paham ya, kalau menimbulkan fitnah, jangan. Jangan memberikan salam. Dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak sebuah mafsadat lebih didahulukan daripada mendatangkan sebuah kemaslahatan kalau mafsadatnya lebih besar. Jangan. Bukan karena tidak mau menyebarkan salam, tapi permasalahannya berbahaya ini. Kamu berusaha untuk menyampaikan salam dan mengamalkan sunnahnya Rasul Assalamualaikum, memunculkan mara bahaya yang sangat mengerikan untuk hati kamu. Gitu. Apalagi sama sekarang ini bahaya sudah ya. Nah, jangankan ucapan, main mata sudah mulai bahaya. Nah, ya apa ya? Sama sekarang ini, anak-anak nggak bicara anu saja nih, keumumannya orang, main mata sudah mulai bahaya. Ngelirik, itu juga ngelirik, ketemu tek gitu, nah, ya. Dari mata turun ke hati, sudah bahaya. Sehingga ada qadul qasar dan segala macamnya. Sehingga untuk yang satu itu jangan. Begitu pula perempuan. Hukum asalnya boleh bagi dia menyampaikan salam pada laki-laki yang bukan mahramnya. Tetapi kalau menimbulkan fitnah, jangan. Ini penjelasan dari para ulama kita. Barakallahu fiik. Wa inni su'al akhar. Tanya ada pertanyaan yang lain. Anda ya? Disebutkan tadi bahwasanya menyampaikan salam itu umum untuk semua manusia. Yang kamu kenal atau yang tidak kamu kenal. Sekarang kamu papasan dengan orang Kristen. Apakah kamu harus memberikan salam kepada dia? Allah alam ya. Nah, kalau pas kamu mendapati yang kayak gitu kejadian bagaimana? Tahu-tahu ada keluar dari gereja. Kamu papasan sama dirinya. Diam aja gitu ya, Kristen. Bagaimana kalau orang yang kamu temui itu ternyata orang Kristen? Apakah harus memberikan salam kepadanya? Mbah, simbah, simbah. Gak usah. Kenapa, Pak? Oh, itu untuk orang Muslim aja, Pak ya. Kalau orang kafir gak boleh, Pak ya? Dalilnya mana, Pak? Masya Allah. Allah yang harifin. Nah, ya, Pak. Kalau kamu tahu dengan pasti dia itu orang kafir, Muslim, atau Nasrani, atau misalnya, maka tidak boleh bagi Anda untuk memulai dia dengan salam. Nas, keterangan hadisnya Rasulullah SAW beliau mengatakan, La tabda'ul Yahuda wala Nasara bisalam. Kalian jangan memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Itu kalau kamu tahu dengan pasti dia itu orang Nasrani atau semisalnya kafir. Kalau kamu enggak tahu Muslim apa kafir, kamu kasih salam dia. Kamu kasih dia salam. Barakallahu fikum. Arif. Kamu papasan dengan dukun. Gimana nih, Arif? Boleh memberikan salam kepada dia? Selama dia masih muslim, kasih salam. Ya ampun, orang ngerti. Sebenarnya dukun ini. Semua orang ngerti. Ini dukun ini. Umum juga. Selama dia muslim, gak ada masalah. Gak ada masalah. Masya Allah. Itu kemasannya, Evan. Gak ada masalah. Namun terkait dengan orang-orang seperti mereka ini, dukun, kemudian tokoh-tokoh kebid'ahan, tokoh-tokoh aliran sesat, dan semisalnya, itu dalam Islam ada bimbingan tidak diperbolehkan memberikan salam kepada mereka atau menjawab salam mereka dalam rangka untuk memberi pelajaran kepada mereka. Paham ya? Tokoh-tokohnya, dukun-dukun, tokoh-tokoh dukun, tokoh-tokoh sekte-sekte sesat yang menyimpang dan semisalnya itu, walaupun dia masih muslim, tidak diberi salam dan tidak dijawab salamnya sebagai hukuman untuk dirinya. Dasarnya hadis Ka'ab bin Malik ketika tidak ikut perang Tabuk bersama Rasul diboikot selama 50 hari 50 malam, tidak dikasih salam, tidak dijawab salamnya, enggak diajak bicara, dan semisalnya. Itu argumentasinya. Barakallahu fiik. Itu ringkasnya sudah. Selebihnya banyak pembahasan masalah salam. Rujukannya paling gampang antum baca kitab Riyadhus Shalihin. Atau nanti akan kita bahas dalam buku ini dalam bab yang berikutnya nanti, pembahasan khusus masalah salam insyaallah taala. Ringkasnya kana fina jazakumullah, menyebarkan salam termasuk upaya menumbuhkan rasa cinta di kalangan kaum muslimin. Cara yang kedua. Ada lagi cara kedua yang disebutkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menumbuhkan rasa cinta di kalangan kaum muslimin, yaitu al-hadiyah. Memberikan hadiah kepada kaum muslimin. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tahaddu fa innal hadiyata tadhhab wa harus sadr. Dengan lafaz yang seperti ini dihasankan sama Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Irwal Ghalil dengan beberapa penguatnya. Ada lagi dengan lafaz tahaddu tahabu. Tapi dia lemah. Yang benar tahaddu fa innal hadiyata tadhhab wa harus sadr. Hendaklah kalian saling memberi hadiah. Sebab hadiah itu bisa menghilangkan kedengkian dalam hati. Hadiah itu bisa menghilangkan kedengkian, kedongkolan, kebencian dalam hati. Dan itu dimasukkan oleh para ulama dari upaya-upaya untuk menumbuhkan rasa cinta di kalangan kaum muslimin dengan saling memberi hadiah. Dan jangan melihat masalah besar kecilnya hadiah. Tapi yang dilihat ya dampak positif yang timbul dari hadiah tadi. Nah, dan memang secara nyata begitu. Tidak mungkin seseorang yang sedang bermusuhan dengan orang lain ngasih hadiah. Tidak mungkin. Orang ya? Tidak mungkin. Ngasih hadiah itu pertanda orang A dan si B tadi saling mencinta. Hubungannya bagus. harmonis. Sehingga ada interaksi saya dengan si hadiah. Itu bukti cinta, bukti sayang, bukti muamalah yang bagus, hubungan yang harmonis di kalangan kaum muslimin memberikan hadiah. Barakallahu fiik. Dan ini termasuk cara jitu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melembutkan hati tokoh-tokoh yang dulunya tokoh-tokoh kufuran. Dilembutkan hatinya dengan cara dia untuk bisa masuk Islam dan menjadi pembela-pembela Islam. Sangat banyak contohnya. Di antara contohnya, karena jazakumullah, beliau memberikan hadiah kepada salah seorang kepala suku. Saya lupa namanya ya, kawan. Dikasih hadiah al-ghanam baina jabalain. Proses mereka sama itu. Kambing, dikasih kambing yang ada di sebuah lembah antara dua gunung. Ada gunung ini, ada gunung itu. Di antara dua gunung itu ada lembahnya. Lembah itu full kambing. Dikasihkan sama orang ini, dia kepala suku. Tokoh masyarakat di sebuah desa. Gitu. Nah, untuk kamu. Bahasa kasari Jawa Timur, PN. Mana ya? Ambil untuk antum. Itu gak sembarangan. Ente orang ngasih satu ekor kambing, mikir-mikir. Mikir-mikir. Rasul ngasih kambing yang ada di lembah antara dua gunung itu. Banyak. Digiringnya orang tadi. Masya Allah dia pulang. Awalnya, dia sangat benci dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika kemudian tawarkan masuk Islam, dan ketika dia pulang dikasih hadiah sebanyak itu, luluh hatinya, luluh. Begitu dia pulang sampai di tengah-tengah kaumnya, dia mengatakan, ya kaum aslimu, fa inna muhammadan yu'ti man la yakhshal faqr. Wahai kaumku, masuk Islam kabeh. Masuk Islam semua, sebab si Muhammad ini memberikan hadiah kepada orang, kayak orang ya, gak khawatir fakir. Memberikan hadiah seperti orang yang tidak khawatir miskin. Oke. Akhirnya lembut hatinya. Yang tadinya Islam sebagai sesuatu yang paling dia benci, sekarang Islam perkara paling dia cintai. Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang dulunya paling dia benci, berubah menjadi orang yang paling dia cintai. Itu namanya trik dakwah. Tapi enggak melulu dengan fulus, dengan harta benda dakwah itu. Enggak mendidik. Tertentu saja. Untuk orang-orang tertentu yang diharapkan kemaslahatan besar di balik itu. Tapi apa artinya kambing-kambing yang ada di lembah-lembah tadi itu dibandingkan dengan masuk Islamnya satu orang sedesa. Sedesa orang. Gimana bahasanya? Orang-orang sedesa gitu. Orang-orang sedesa. Ya tentu kemaslahatannya untuk Islam al-Muslimin, masuk Islamnya orang-orang di desa tadi. Sak desa melebu Islam kabeh. Sak kepala sukunya. Di sini sak lurah-lurahnya. Masuk Islam semua. Kalau kambing gampang dicari. Untuk masuk Islamnya seorang, luar biasa. Pada waktu Perang Hunain, antum tahu ya kanamtina azzaikumullah dalam sejarahnya Rasul SAW, beliau menang besar pada Perang Hunain. Mendapatkan ghanimah yang amat sangat besar. Untanya ratusan, kambingnya ratusan, sapinya ratusan, perempuannya juga banyak. Informasinya tawanan perang. Karena orang-orang Hunain dari kalangan suku Autos, Bani Taqif, dari Taif ketika perang melawan Rasul, mereka pandai taktiknya itu. Paham? Jadi mereka membuat saf-saf begitu. Saf-saf dibikin saf hewan ternak. Saf unta, saf kambing, saf ini. Kemudian pasukan ini. Kemudian anak-anak, kemudian wanita. Itu diatur sama mereka. Dan tidak menampakkan diri begitu. Jadi enggak pertama tenteng begitu, enggak. Ditunggu sampai datang pasukan kaum muslimin. Ketika rombongan pasukan kaum muslimin merangsek menuju ke Hunain, itu gak ada satu orang pun yang nongol dari kalangan suku Autos. hanya muncul ini, muncul sikap ujub pada sebagian pasukan kaum muslimin, apalagi mereka yang baru masuk Islam. Bangga ini, pasukan yang tetap besar. Disebutkan dalam sejarah 12.000 orang. Mereka maju dengan bangga begitu besar pasukannya, bakal KO mereka itu. Nah, merangsek, kok enggak ada orang? Hah? Kok enggak ada orang ini? Ini kalau orang Ambon bilang ini, sing ada lawan. Hah? Sing ada lawan. Ini kalau musuh ini. Mana musuhnya kok enggak ada ini? Mereka tenang, enggak ada musuh. Takut mereka lari. Terus merangsek. Lagi kondisi lengah begitu, tiba-tiba musuh sudah langsung mengarahkan panah-panah mereka dan langsung menembakkan panah-panah mereka kepada kaum muslimin. Tahu-tahu disambut dengan berondongan panah-panah yang melesat. Wah, kalang kabut akhirnya kaum muslimin. Dan awalnya mah kalang kabut. Wah, langsung carut marut segala macam. Wah, mundur karena itu lari semuanya. Lari semuanya. Ketika itu yang tegar Rasul dan satu orang Abu Sufyan ibn al-Harith, masih kerabatnya Rasul, memegangi ontanya Rasul. Semuanya kalang kabut. Wah, ribut karena dewi-dewi. Awalnya begitu. Maka Rasul dengan gagah berani langsung maju membawa kendaraannya, mengatakan anan nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muthalib. Saya nabi, enggak dosa. Saya ini cucunya Abdul Muthalib. Maju langsung. Maju beliau. Dewian maju ya. Menunjukkan beraninya Rasul. Dan beliau memanggil para sahabat yang sudah militan. Yang dipanggil siapa ketika itu? Hah? Siapa yang dipanggil ketika itu? Yang dipanggil ialah orang-orang ikut Bai'atul Ridwan. Mereka menyebut yang militan, bukan ya fulan, ya ini, bukan ya ashab Bai'atul Ridwan. Panggil mereka semua, balik mereka semuanya. Langsung menyerang musuhnya, KO akhirnya orang-orang suku Autos Bani Thaqif. Meninggalkan harta rampasan sangat banyak sudah. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam memandang perlu untuk melembutkan beberapa tokoh-tokoh Quraisy yang baru masuk Islam untuk memperkuat mereka. Maka Rasul tidak memberi untuk sahabat Ansar sedikit pun. Nah, dikasihkan untuk tokoh-tokoh Quraisy. Aqra ibn Habis dikasih 100 ekor unta. Uyainah ibn Hasan dikasih 100 ekor unta. Tokoh-tokoh Quraisy dikasih 100 ekor unta. Bayangkan tahu. 100 ekor unta. Gak tanggung-tanggung ya ikhwan. Unta si jiwa lumayan ya. Ini 100 ekor unta. Itu Rasul. Subhanallah. Tamam? Ini diantara upayanya Rasulullah SAW ikhwan, untuk melembutkan hati kaum muslimin dan juga hati para sahabat. Terkadang menggunakan yang namanya hadiah. Tentu jarang. Nah, sehingga jangan melupakan yang namanya hadiah. Walaupun sedikit hadiah itu, tapi sangat bermakna untuk menumbuhkan rasa cinta di kalangan kaum muslimin, ukhuwah di kalangan kaum muslimin. Hadiah pasti. Ya Allah, antum misalkan masak sop atau apa, satu mangkok sop, nanti kasihkan tetangga ente samping atau apa, gitu. Pak, ada sedikit sop. Ya, maaf, tidak bisa ngasih banyak-banyak. Itu jangan sholat, masya Allah, matur nuwun pak Gigi, terima kasih banyak pak. Apalagi zaman sekarang ini, zaman yang mereka bilang ngetin ngurusi yang namanya sembako ini, kayak sop, masya Allah, apalagi sedikit. Kamu kasih apa yang menarik gitu. Kalau siwir-siwir ayamnya. Atau dikasih udang-udang kecil gitu. Hah? Ini orang ayamnya gitu. Hah? Apalagi dikasih sambal kecap itu. Masya Allah. Ini pak. Itu sudah senangnya luar biasa mereka. Sehingga jangan meremehkan kecilnya sebuah hadiah. Tapi perhatikan dampak positif dan dampak besar. Di balik hadiah. Makanya kalau nanti nasehatullah tatkala terjadi perselisihan di kalangan kaum muslimin antar dua orang, atau misalnya adanya cekcok atau kles atau kurang apa begitu. Cairkan itu semuanya dengan mengucapkan salam. Jituin. Cairkan itu semua dengan cara memberikan hadiah. Nah, mencairkan ikhtilaf, mencairkan suasana keruh dengan salam, itu dicontohkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, "La yahillu li muslimin an yahjura khawfa qatalatin." Tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani fa yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Dua-duanya bertemu, yang satu melengos ke arah sebelah sini, yang lain melengos ke arah sebelah sana. Les, ada kerenggangan hubungan ini. Beliau mengatakan, "Wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam." Dan yang terbaik dari mereka berdua yang memulai dengan salam. Disebutkan oleh para ulama di antaranya Ibnu Abdul Barr rahimahullah dalam At-Tamhid, beliau menjelaskan ini menunjukkan yang namanya salam, menebarkan salam itu merupakan upaya untuk mencairkan ikhtilaf dengan cara salam. Orang hubungan sama si fulan gitu. Atasi, hilangkan semua dengan cara salam. Dulu dia dengan salam. Assalamualaikum. Awalnya mungkin dia ya apa gitu kan. Aduh, salam. Mungkin dia melengos gitu, egois gitu kan. Biar aja. Itu awal untuk sebuah suasana yang lebih cair. Ketemu lagi, salami lagi. Assalamualaikum. Lama-lama, kekakuan akan mencair juga. Nah, mungkin dalam hati. Salam. Biarkan aja. Kamu jangan kemudian, sudah tak kasih salam, bolak-balik Ustaz. Gak dijawab deh. Jangan begitu, teruskan aja. Terus ketemu lagi. Assalamualaikum. Kaif halak ya akhi? Bagaimana kabarnya? Baik insyaallah ya. Mungkin dia juga masih juga gitu. Biarkan aja terus gitu. Lama-lama akan cair juga ya. Hah, dia akan sambut juga salamnya antum tadi. Barakallah. Itu pula di antara upaya untuk mengatasi dan menghadapi pihak-pihak yang tidak menyukai dakwah yang mulia ini. Tokoh-tokoh masyarakat yang malah terusik ketokohannya, terusik kepemimpinannya, khawatir para pengikutnya diambil semua dan semisalnya itu, kemudian menampakkan kebencian atau menampakkan enggak senang dan semisalnya, kamu jangan sikapi dengan kasar juga. Kalau kamu sikapi dengan keras juga dan segala macamnya, tambah alot, tambah ruwet urusannya. Tapi kamu sikapi dengan sikap yang lebih arif. Ya lebih hikmah. Ketemu sama dia. Khusus spesial untuk tokoh yang satu ini. Salamnya itu yang jelas. Ketemu dia dengan senyum yang sumbernya begitu. Assalamualaikum pak. Mungkin dia bakal gak ngobrol kamu. Biarkan aja. Cuekin aja. Terus salami dia. Ketemu salami dia. Terus salami dia. Terus kasih hadiah. Ada pentingnya ya kawan kasih hadiah itu. Kasih hadiah apa begitu? Kasih hadiah ini, kasih hadiah itu. Kamu sedang apa namanya akikahan, kirimi dia dagingnya, wala kamu kirimi dia gulenya, wala satenya atau berkatnya kamu kasihkan ke dia. Ini pak untuk sampean acara akikahan anak saya yang kesekian. Dan semisalnya, insya Allah lama-lama yang tadinya kaku itu cair. Barakallah. Itu upaya ya khanumtina asyafullah yang disebutkan sama Rasul alaihi salatu wassalam. Salam dan hadiah. Cukup dua. Dan masih banyak lagi sesungguhnya upaya untuk menumbuhkan kecintaan di kalangan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Maka ya khanumtina asyafullah, hendaknya kita betul-betul berupaya untuk mengamalkan yang satu ini. Tamam. Tumbuhkan rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang di kalangan kaum muslimin dengan cara banyak-banyak menyebarkan salam. Senyum yang sumringah. Tamam? Wajah yang cerah. Dengan hati yang dingin, yang sejuk. Tamam? Berikan salam kepada orang lain. Kepada kaum muslimin yang lainnya. Jangan bakhil. Tamam? Nggak bayar kamu ngasih salam itu. Tenang aja. Gratis kamu ngasih salam. Jangan bakhil. Mudah-mudahan dengan cara demikian, keadaan-keadaannya mungkin tadinya berambanya kaku dan semisalnya menjadi cair dengan cara salam tadi. Barakallahu fiik. Sehingga tidak khusus untuk kalangan ikhwan dan akhwat, tapi semuanya, untuk semua kaum muslimin wal muslimat. Pertanyaan. Ana dalam proses nikah. Saat ini ana kerja di rumah sakit. Orang tua ana tidak mau jadi wali. Juga pak di ana, kalau ana berhenti kerja. Sedangkan ikhwannya mengatakan ana harus berhenti kerja. Ini pertanyaan akhwat ya. Masya Allah. Akhwat harus kerja di rumah sakit. Ana sendiri ingin nikah dulu. Baru berhenti. Atau ana butuh perwalian orang tua ana. Yang harus ana lakukan saat apa? Gelu ini anak ini. Ini harus rebukan sama ikhwannya dulu ini. Ya ikhwan tadi yang harus berupaya diantaranya untuk bisa menjelaskan kepada calon mertuanya, bapak akhwat tadi atau padi akhwat tadi atau walinya tadi, penjelasan-penjelasan terkait dengan masalah perempuan kerja di luar, tamam, apalagi dengan tamu mahram, apalagi teman-teman ikhtilat seperti ini. Tegaskan sebagai laki-laki saya akan bertanggung jawab untuk menafkahi semua yang ada. Jangan khawatir, anakmu enggak bakal kaliran, Pak. Tenang aja. Mangan-mangan, Pak. Jawab. Gitu bahasa kasarnya. Makan, Pak. Jangan khawatir. Ya walaupun makan beras jagung, mending mangan. Insya Allah makan, Pak. Jangan khawatir, Pak. Makan, Pak. Terangkan dengan baik. Dan juga Pak tadi juga menerangkan dengan baik kepada orang tuanya, juga kepada Pak D-nya, dan segala macamnya. Keharusan dia untuk mentaati sang suaminya. Kewajiban dia untuk mengurus rumah tangganya. Kewajiban dia untuk mengurus anak-anaknya nanti. Yang itu tidak mungkin tercapai dengan maksimal kalau dengan kerja di luar. Apalagi sebagai dokter, sana kemari. Anak siapa yang ngurus? Nanti suaminya dokter. Dia juga dokter. Kerjanya lain-lain. Ini di rumah sakit ini. Ini di rumah sakit ini. Jamnya juga beda-beda. Ketemunya kapan? Masa ketemu ini saat juga bisa. Nanti kalau punya anak. Ya apa tuh anaknya nanti? Siapa yang ngurus anaknya? Siapa yang ngurus rumah tangga ini bagaimana? Gitu, nasibnya itu. Suami pulang ke rumah. Kepengen disambut dengan mesra oleh sang istri. Pulang ke rumah, gak ada siapa-siapa. Melungu. Masuk rumah, gak ada siapa-siapa. Dia harus beres-beres rumah sendiri. Dia harus mandi sendiri. Dia harus bikin kopi sendiri. Bikin teh sendiri. Mau apa juga sendiri. Kenapa? Istrinya sedang kerja di luar. Sepo. Hampa pernikahan kayak gini nih. Mending ojo rabi. Ini pasti bujang kayak gitu kenyataannya. Iya, barakallahu fiik. Sehingga masih diupayakan untuk memberikan penjelasan, yang laki-laki kasih penjelasan, yang perempuan juga kasih penjelasan kepada orang tuanya, supaya bisa lebih bisa diterima oleh orang tua tadi. Barakallahu fiik. Adapun terkait dengan masalah perwalian, kalau semua pihak wali perempuan tadi tidak mau dari pihak laki-laki, pendapat sebagian ulama mengatakan bisa dari pihak ibunya. Kalau semua wali tidak bisa atau tidak mau, bisa kembali kepada wali hakim. Tapi saya ingatkan, jangan coba-coba nikah lari. Enak di awal, tidak enak di akhir. Di akhirnya nanti akan menimbulkan banyak permasalahan antara kamu dengan orang tuamu, antara kamu dengan mertuamu, antar besan, dan semisalnya. Nikah itu tidak semata-mata laki-laki ketemu perempuan, tapi masing-masing membawa keluarga besar, yang laki-laki membawa orang tuanya, membawa family-familinya, yang perempuan membawa orang tuanya, family-familinya, ketika ketemu, akan bertemu juga dua keluarga besar tadi itu. Sehingga harus menciptakan suasana yang harmonis, antar suami istri, juga antar keluarga besar yang tadi. Barakallahu. Allahumma musta'an. Mana yang benar bumi mengelilingi matahari atau ke matahari yang mengelilingi bumi? Yang disebutkan dalam Al-Quran, Allah mengatakan dalam firman-Nya, وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِ اللَّهِ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. وَالشَّمْسُ, dan yang namanya matahari, تَجْرِي لِمُسْتَقَرِ اللَّهِ, dia berkeliling, bahasa ini gimana? Berkeliling mengitari porosnya, apa namanya? Al-Bahim, itulah bahasanya. Itulah ketentuan Allah, Zat yang Maha Aziz, lagi Maha Alim. Nasul Quran. Terkait dengan masalah bumi bulat ataukah terhampar, itu ada khilaf di kalangan para ulama. Membalas hadiah apakah wajib? Itu sunahnya Rasul SAW. Dan pernah kita bahas sebelumnya di sini. Disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'anhuma, Rasulullah mengatakan, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kamu, maka fakafi'u, balas kebaikan dengan setimpal. Fa'ilam tajidu ma'tukafi'u. Kalau kamu tidak mendapati sesuatu yang bisa untuk membalas kebaikan dia, fad'ulah. Doakan kebaikan untuk dia. Hatta tarau annakum qad kafa'tum. Sampai kamu memandang, melihat, kamu sudah membalas kebaikan dia tadi. Ngasih satu mangkok sop, dibalas satu mangkok soto. Nah, itu setimpal namanya, Ivan ya. Setimpal. Itu sunnah. Kalau enggak punya, doakan kebaikan. Jazakumullahu khairan. Wa barakallahu fikum. Wa fi amwalikum. Doakan yang banyak. Tamam? Dan doa kebaikan tadi cukup untuk membalas kebaikan tadi. Kalau kamu enggak punya. Bila hadiah tadi berasal dari perempuannya bukan mahram, gimana Ustaz? Nah ini, hadiah itu bisa menimbulkan rasa cinta. Kamu stop. Bahaya itu. Bahaya itu. Jangan kamu balas. Menimbulkan fitnah. Dan juga perempuan tadi harus kasih tahu. Jangan bermain-main api dalam masalah satu ini ya. Jangan coba-coba ngasih hadiah kepada laki-laki bukan mahram. Mungkin niatan dia untuk apa namanya menumbuhkan ukhuwah Islamiyah gitu. Itu bukan ukhuwah Islamiyah tapi mahabbah bainal jinsain. Kecintaan dua lawan jenis, bahaya itu. Jangan macam-macam. Itu semua harus ditutup dengan serapat-rapatnya. Dengan apa namanya yang saya nasihatkan, jangan dibalas. Jangan kamu balas timbal. Tamam. Sebab bisa menimbulkan sesuatu yang membahayakan. Sekarang kamu balas lagi, seret. Balasan kamu tuh menimbulkan sesuatu yang aneh gitu. Saya paham ya? Anda lebih paham daripada saya. Barakallahu fiik. Apakah uang hasil bunga bank boleh diberikan kepada seorang santri pencari ilmu sebagai biaya mondok? Jangan. Gak taruh, kak ngomong doi. Kamu kasihkan kepada kepentingan umum. Maaf, kepentingan umum. Ngurung-ngurung jalan, bikin WC, penerangan, misalnya. Jangan dikasihkan kepada orang-orang yang mencari ilmu syar'i. Gak taruh, kak ilmu ini. Bagaimana hukum memberikan hadiah dalam rangka memperingati hari ulang tahunnya? Nah ini, kalau dalam rangka, jangan. Termasuk ta'awun adalah ismi wal udwa. Tidak ada ulang tahun dalam agama Islam. Yang ada cuma ulang tahun fitri, ulang tahun adha. Ulang jumatan. Hanya itu yang ada. Selebihnya tidak ada. Idul idul milad, id, itu semua tidak ada. Cara contohnya dalam agama Islam yang mulia ini, sehingga termasuk tindakan yang mengandung unsur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak bisa kita dukung. Saya kalau mau ngasih hadiah di lain kesempatan, jangan pada kesempatan itu. Barakallahu fikum. Kok masih terang? Biasanya dalu. Ada ni malor ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Ya. Coba ditengok lagi. Memang untuk hari Jumat memiliki banyak keutamaan. Sangat banyak keutamaannya. Di antara yang menyebutkan dengan panjang lebar ialah Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Dalam bukunya Zadul Ma'ad. Sekian puluhan beliau menyebutkan keutamaan hari Jumat. Tapi saya enggak ingat. Apakah ada pembahasan khusus, keutamaan khusus untuk beramal di hari Jumat? Wallahu a'lam. Ada amalan khusus. Seperti mandi, Jumat, Jumatan, segala macamnya. Untuk terkait dengan masalah amalan-amalan yang antum ingat tadi. Hadiah atau infak, misalnya. Wallahu a'lam. Ditengok lagi. Waktu walimatul urs, saudara saya. Kemarin, kacau. Tidak sesuai walimatul urs yang dicontohkan Rasulullah SAW. Dikarenakan saudara anak yang lain ikut campur. Menggagalkan proses walimah yang sudah diatur dari awal. Masya Allah. Apakah anak berdosa karena anak yang diamanai? Kalau kamu sudah mengerahkan segala kemampuan kamu, maka tidak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha fattakullaha. Mas tata'atum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kau udah maksimal, udah usaha, ternyata kok gagal juga. Ya usbimane. Banyak-banyak istighfar kepada Allah SWT. Mudah-mudahan enggak terulang kembali. Masya Allah, kacaunya di sini yang dimaukan, yakni banyak unsur pelanggarannya gitu ya. Gitu ya, yang dimaukannya. Kalau kacau dalam artian rame begitu ya, namanya walimanya rame. Apakah boleh minta bantuan ikhwan untuk menjadi panitia di walimatul urs walaupun anak enggak kenal? Nah ini, Hasan kamu melalui kakakmu yang laki-laki atau melalui bapakmu atau semisalnya. Kalau kamu perempuan langsung minta bantuan kepada ikhwan yang kamu enggak kenal, nah jadi membuka pintu yang enggak beres lagi nanti. Tambah kacau nanti urusannya nanti. Tamam? Melalui yang lainnya. Misalkan kamu punya kenalan akhwat mana yang dia mungkin punya kakak. Hubungi akhwat tadi, bantuan kakak kamu begini-begini. Itu lebih aman insyaAllah. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, diupayakan semaksimal mungkin terkait dengan masalah. Ada lagi? Ini belum dengar adhan ini. Sesuai. Ada lagi mau tanyakan? Tidak ada keterangan balasannya. Tidak mesti doanya orang itu dibalasi dengan doa balasan. Apa sih? Jazakallahu khairan. Tidak ada balasannya. Ya sudah. Amin. Alhamdulillah. Kalau amin itu kan antum doa kepada Allah sendiri. Ya Allah kabulkanlah. Mungkin bayangan dia kayak id. Takabbarallahu minna wa minkum. Jawabannya takabbarallahu minna wa minkum. Dia mengatakan takabbar ya karim. Ya mesti. Sekarang kamu dikehidupkan. Barakallahu fikum. Ya sudah. Ada yang menjawab. Wa fikum barak. Karena kelihal. Selama ada keterangannya dipakai. Kalau tidak ada ya. Ya gimana lagi. Allah Alam. Sunat. Oh, sedang khitan. Ngasih hadiah kepada dia. Tunggu. Tidak apa-apa. Itu insya Allah tidak ada masalah. Hadiah atau infak atau sedekah dia insya Allah tidak ada masalah. Apa hukumnya mandi sebelum sholat Jumat? Yang dibawakan sekarang mandi itu Jumatan ya. Bukan itu harinya. Untuk sholat Jumat. Hukumnya wajib. Menurut pendapat sebagian ulama, jumhur mengatakan sunnah. Tapi yang benar wajib bagi mereka yang mau sholat Jumat. Bagaimana jika ada orang yang sedang safar ingin salat Jumat, apakah juga wajib mandi? Iya, harus mandi. Barakallahu fiikum. Ini menurut pendapat sebagian ulama yang rajih. Wallahu a'lam bishawab. Sudah kedengaran adanya. Naktafi lahuna insyaallah subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiikum.